Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Dan kali ini kita akan memasuki bab yang ke berapa? Yang ke-8. Bab yang ke-8 ini judulnya Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang hukum ngalap berkah apa ngalap berkah, mencari berkah. Bab tentang hukum ngalap berkah dari pohon atau batu atau yang semisal dengan keduanya. Bab pembahasan tentang hukum apa tadi? Ngalap berkah dari pohon atau batu atau yang semisal dengan keduanya. Semisal dengan keduanya apa? Lah iya, pohon dan batu yang semisal dengan pohon batu apa? Kuburan. Apa lagi? Mata air. Apa lagi? Gua. Banyak orang itu meyakini beberapa jenis gua itu ada berkahnya. Contohnya gua serandil, mata air anu. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang mengumpulkan dari 7 mata air yang berbeda-beda. Karena mereka meyakini 7 mata air itu memiliki keberkahan. Ngalap berkah dari batu, pohon, dan yang semisal. Bab ini sama bab sebelumnya tentang apa? Tentang ruqyah dan jimat. Bab sebelumnya tentang jimat. Itu ada korelasinya enggak? Ada kemiripan atau tidak? Ada. Apa miripnya? Sama-sama mengharapkan manfaat dan menghindarkan mara bahaya dari selain Allah. Sama-sama seperti itu. Maka hukumnya pun akan mirip nanti. Hukumnya akan mirip. Kalau pakai jimat itu kan syirik akbar, syirik asghar. Masih ingat coba, syirik akbar kalau apa? Kalau meyakini bahwa jimat itulah yang mendatangkan manfaat, menghindarkan dari mara bahaya, bukan Allah. Kalau sampai meyakini seperti itu, maka masuk kategori syirik akbar. Kapan syirik asghar? Kalau dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat, yang menghindarkan madarat, mara bahaya adalah Allah. Terus jimat ini cuma sarana. Silakan antum analogikan, antum kiasnya dengan masalah ngalap berkah. Orang yang ngalap berkah dari pohon itu bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Kapan syirik akbar? Kalau dia meyakini yang mendatangkan berkah ini pohon tersebut, batu tersebut, bukan Allah. Kapan syirik asghar? Kalau seandainya dia meyakini berkah itu dari Allah, cuman lewat pohon ini. Bisa dipahami? Ini pentingnya mencari korelasi antara satu bab dengan bab yang lainnya, sehingga kita tidak bingung untuk menentukan hukum karena ada kemiripan. Berarti ngalap berkah dari batu atau pohon itu bisa masuk kategori syirik akbar, bisa masuk kategori syirik aswar. Ngomong-ngomong, ada gak ngalap berkah yang syar'i? Ada gak? Ada. Contohnya ngalap berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Apa itu Ustaz? Bekas air minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala yang nempel di tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala sesuatu yang merupakan bagian dari tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Rambut. Bukan cuma air, bukan cuma air bekas minumnya Nabi, air bekas wudunya Nabi. Para sahabat mereka berebut untuk nadai, menampung air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendatangkan berkah. Bukan cuma bekas air wudunya, keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat kalau Nabi lagi tidur itu ditadahi keringatnya. Ya bukan keringat antum, bau kecut. Ya. Keringatnya Nabi SAW dijadikan parfum oleh sebagian sahabat. Apalagi rambut Nabi ketika cukur, rebutan para sahabat untuk mendatangkan atau untuk menyimpan, mengambil rambut bekas Nabi SAW. Untuk apa? Untuk ngalap berkah. Boleh? Boleh enggak? Boleh, wong Nabi enggak melarang kok. Kalau enggak boleh Nabi, pasti melarang. Itu namanya takrir. Jadi sunnah itu ada qaul, ada fi'il, ada takrir. Qaul itu ucapan, fi'il itu perbuatan. Takrir itu pembenaran, pendiaman, perestuan. Nabi melihat ada orang melakukan sesuatu, Nabi diam saja, tidak mengingkari. Berarti itu boleh, benar. Nabi itu enggak pernah membiarkan kemungkaran dilakukan di hadapan beliau dan beliau diam saja, enggak pernah. Kalau itu mungkar sudah diingkari sama Nabi SAW. Kalau Nabi tidak mengingkari berarti boleh. Lah Ustaz, kalau ada orang nyimpen rambutnya Rasul di zaman ini gimana Ustaz? Buktinya itu rambut Rasul itu dari mana? Kata para ahli sejarah, peninggalan Rasulullah SAW beberapa abad setelah beliau wafat sudah habis. Peninggalan Rasulullah SAW, rambut beliau, ya, baju beliau, pedang beliau, beberapa abad setelah wafatnya Rasulullah SAW sudah habis, tidak tersisa. Kalaupun ada, itu cuma replika saja, bukan asli. Bukan, itu cuma kayak pedang itu replika. Itu pun harus betul-betul dibuktikan apa betul riwayat-riwayat sejarah yang valid itu menyebutkan bahwa pedang Nabi itu bentuknya seperti itu, sandal Nabi bentuknya seperti itu. Itu harus dibuktikan dalam riwayat-riwayat yang valid. Ya. Tapi kalau cuma kata-katanya ya enggak. Nah, kalau rambut itu replikanya gimana? Kalau pedang kan bisa direplika, rambut replika, rambutnya sopo yang mau dijadikan sebagai replika rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ngalap berkah yang syar'i. Kalau bekas air minumnya ustadz, enggak usah. Ya. Karena ngalap berkah bekas air minum itu, air wudhu itu khusus buat Nabi SAW. Ya ustadz, buktinya khusus apa ustadz? Buktinya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak mempraktekkan itu dengan manusia yang paling mulia di muka bumi setelah Nabi SAW. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Begitu keterangan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Kalau seandainya ngalap berkah dari orang, dari manusia dalam bentuk kayak tadi itu boleh dilakukan kepada selain Nabi SAW, maka manusia yang paling berhak untuk dingalap berkahi itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata para sahabat tidak melakukan itu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti para sahabat itu memahami bahwa ngalap berkah tadi khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih hidup. Berarti ada ngalap berkah yang syar'i. Nah, kalau ngalap berkahnya ustadz, gimana caranya ustadz? Ngaji. Dan jangan ngantuk ketika pengajian. Berarti ngalap berkah apanya? Ilmunya. Ya. Bisa dipahami? Berarti yang kita bahas sekarang adalah ngalap berkah yang enggak benar. Yaitu ngalap berkah dari pohon, batu, dan yang semisalnya. Mari kita baca dalil yang pertama yang beliau bawakan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat atau dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah ayat Al-Quran dalam surat An-Najm. Ayat berapa? 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Terus, wa manata tsalitsatal ukhra. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat tentang tiga berhala pokok orang-orang musyrikin Quraisy. Apa itu? Satu, Latta. Yang kedua, Uzza. Yang ketiga, Manat. Yeah. Nanti akan dijelaskan pengenalan tentang tiga berhala ini. Yeah. Babnya tentang ngalap berkah. Kemudian ayatnya tentang berhala. Nyambung atau tidak? Nyambung atau tidak? Nyambungnya di mana? Bagus. Ada yang lain? Orang yang ngalap berkah dari batu dan pohon dengan orang yang menyembah patung, tujuannya sama. tipenya sama. Apa tipenya? Sama-sama. Iya, sama-sama syirik, tapi sama-sama apa? Sama-sama bergantung kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari mara bahaya. Itu yang mereka lakukan. Kenapa mereka nyembah Lata dan Uzza? Kalau enggak pengin dapat manfaat, pengin terhindar mara bahaya. Pengin dapat manfaat, contoh supaya rezekinya lancar. Pengin terhindar mara bahaya, ya, contoh supaya tidak kena penyakit. Orang yang ngalah berkah dari batu dan pohon itu ya plek. Plek itu apa? Mirip seperti itu tujuannya. Ngalah berkah dari batu kenapa? Diusap-usap supaya dagangannya laris. Misalnya bawa duit itu ya, duit baru itu. Kemudian pergi ke kuburannya Anu, terus diusap-usap di kuburan ini. Ya, supaya ini nanti bisa mendatangkan teman-temannya. Teman-temannya apa? Duit, ya. Konsolnya duit yo, duit. Berarti kan mendatangkan manfaat atau mencegah mara bahaya. Orang sedang sakit biar cepat sembuh. Mendatangkan manfaat, contohnya orang lagi nyaleg, pengin jadi. Ya. Maka pergi ke pohon anu, di situ ngalap berkahnya. Kasih sajen di situ, ya. Mbah nyuwun tulung supados dados biar jadi mbah, gimana caranya, tolong berkahi pun ya. Tujuannya adalah ingin mendapatkan manfaat, berarti sama. Maka ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab walaupun sedang membahas tentang Lata Uzza Manat, dan bab yang beliau bawakan, bab tentang alat berkah dari batu dan pohon, sebenarnya tujuannya sama, tipenya sama. Yaitu sama-sama bergantung kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari mara bahaya. Baik, silakan ditulis. Ini agak panjang. Para pengalap berkah, para pengalap berkah dari pohon dan batu, para pengalap berkah dari pohon dan batu mirip, mirip dengan para penyembah berhala. Mirip dengan para penyembah berhala. Karena tipe mereka sama. Karena tipe mereka, apa tipe? Jenisnya, perilakunya, perbuatannya. Karena tipe mereka sama, yaitu bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah dari bergantung kepada selain Allah dalam menghindari mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Yaitu bergantung kepada selain Allah dalam menghindari mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Saya ulangi. Para pengalap berkah dari pohon dan batu mirip dengan para penyembah berhala. Karena tipe mereka sama, yaitu bergantung kepada selain Allah dalam menghindari mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Baca. Dan nah, barakallahu fiik. Mari kita baca apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala. Nah. Qauluhu wa qaulullah taala. Qaulullah taala. Nah, jadi ini cuma beda tempat saja. Jadi orang Hijaz, Hijaz itu mencakup Mekah dan Madinah. Orang Hijaz itu mereka punya patung ya, Mekah dan Madinah dan sekelilingnya. Mereka itu punya patung banyak macam-macam, ratusan. Cuman penggedenya, penggede patung itu ada tiga. Kalau Lata itu adalah patungnya orang Thaif. Orang mana? Thaif. Dan sekelilingnya. Kalau Uzza itu miliknya Quraisy. Miliknya siapa? Quraisy. Berarti di Mekah. Kalau Manat itu Bani Hilal. Jadi ini tiga patung terbesar orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab saat itu. Nam Wallata. Ikra. واللاتي بتكبير التاء في قراءة المنبول وقرأ في العباس وابن زبير ومجاهد وحميد وابو صالح وقيس عن يعقوب بتشديد التاء على الأولى قال الأعمش سموا Nah, jadi Lata ini, tolong yang di atas turun nak, bok jatuh, ya. Lata, menurut sebagian ahli itu diambil dari kata ilah, sedangkan Uzza itu diambil dari kata aziz, berarti mereka itu mengadopsi Asmaul Husna. Mengadopsi Asmaul Husna untuk menamai berhala mereka. Dan ini termasuk penyimpangan dalam penggunaan Asmaul Husna. Masa nama Allah diadopsi untuk menamai patung? Ini pendapat. Nanti kita akan baca pendapat yang lain. Naam, wa qala Ibnu Katsir. Wa qala Ibnu Katsir allatu kana tafata bayda'a mukhsharan 'alayha baytun lit-ta'ifi aw astarun wa sanadun wa qawluhu bina'un wa adhamun baina lit-ta'ifi wa huwa tabi'un wa hum وهم تغيبون من تبعها يحتفلون به على من علاه من أحياء الأرض بعد قريش قال بهم هشام. Sekarang Ibnu Katsir menceritakan bentuk fisiknya Lata itu kayak apa. Kana sakhratan bayda mangkusha, terbuat dari batu putih. Enggak tahu apa itu batu pualam atau apa, yang penting batu warnanya putih diukir sama mereka. Alaiha baitun bitta'if, ada rumahnya. Dikasih apa? Dikasih rumah. Lahu astarun wasadana. Dan ada kelambunya, kemudian ada juru kuncinya. Ada juru kuncinya, penjaganya. Ini kita baca kayak gini tuh kayak sesuatu di negeri kita banyak gitu. Ya. Wa haula'u fina'un mu'azzam 'inda ahli Thaif, halamannya luas di situ. Dan orang-orang Thaif itu bangga banget. Ya. Bangga banget dengan adanya Lata di sini. Satu-satunya yang bisa menandingi ya punyaan orang Quraisy, apa tadi? Uzza. Tapi kalau sama yang lainnya selain Quraisy, mereka merasa nih patung kami ini paling keren. Ya. Jadi saling apa? Membanggakan. Tayyib. Wa 'ala tsaniyah. Wa 'ala tsaniyah qala Ibnu Abbas kana rajulan laitu sawi Nah, tadi kan disampaikan di awal pada bahwa kata al-lata itu bisa ada dibacanya ada dua, cara membacanya ada dua, ada al-lata, ada al-lata. Gimana cara membacanya? Bisa? Al-lata, ada apanya? Tasdid di atas huruf ta. Boleh dibaca enggak pakai tasdid. Bagaimana? Al-lata. Nah, kalau enggak pakai tasdid al-lata itu berarti adopsi dari Asmaul Husna al-Ilah. Tapi kalau dibaca pakai tasdid, maka itu diambil dari seorang solih. Ada orang di zaman jahiliyah solih banget, dermawan sekali. Kerjaannya itu yaluttu as-sawi, latta yaluttu. Apa itu latta yaluttu? Latta yaluttu itu adalah memproses gandum sawiq untuk dijadikan minuman. Ya, memproses gandum untuk dijadikan minuman. Apa Ustaz namanya? Ya Allah. Ya mungkin kalau kayak di sini itu mungkin bikin kolek gitu ya. Ya, atau bikin apa? Minuman apa kira-kira? Ya intinya bikin minuman yang enak untuk apa? Lil haj, untuk menjamu jamaah haji. Free, gratis. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy dulu itu menghormati para jamaah haji. Bahkan mereka haji. Haji Ustaz, iya. Cuman labbaiknya, talbiyahnya itu beda. Kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau mereka ada tambahannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Apa artinya? Wahai Rabbi, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau sukai. Berarti kan enggak jadi tauhidnya. Ya. Kalau kita kan la syarikalak titik. Kalau mereka koma. Ditambahi komanya setelahnya ya, itu yang repot. Tambahannya itu. Kecuali sekutu yang kamu sukai. Bagaimana Allah menyukai sekutu? Wong kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada sekutu buat Allah. Ya itulah kreatifnya orang musyrikin Quraisy. Ini kreatif yang enggak benar. Kreatif yang enggak benar. Jadi orang ini, Lata ini, itu rajin untuk kasih minum, menjamu. Intinya dia itu sangat dermawan menjamu para jamaah haji. Allah menakdirkan mati, wafat dia, meninggal. Nah, orang-orang pada kehilangan. Biasanya ada makanan gratis, ada minum gratis. Begitu dia wafat, gak ada lagi. Akhirnya mereka pun membuat patung untuk mengenang jasa baik dari orang tersebut. Berarti orang-orang musyrikin Quraisy itu menyembah batu atau menyembah orang soleh? Menyembah apa? Batu apa orang soleh? Batu. Menyembah orang soleh yang direplikakan dalam bentuk batu. Dari sini kita bisa memahami kekeliruan sebagian orang yang ngomong kayak gini. Kalian itu loh, larang-larang kita minta-minta sama orang sudah meninggal. Apa kalian samakan kami sama Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka itu nyembah berhala, kami itu gak nyembah berhala. Kami itu ini orang-orang soleh, masa kalian samakan sama berhala? Mungkin mereka belum membaca riwayat sejarah ini, bahwa Lata itu aslinya adalah orang soleh. Cuman mati, lalu dibikinkan apa? Dibikinkan replikanya. Jadi kata Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, orang-orang musyrikin Quraisy itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah orang soleh. Berarti kalau kalian katakan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy melulu menyembah berhala, enggak benar. Orang Quraisy juga menyembah orang soleh. Termasuk mereka juga menyembah Uzair. Orang musyrikin zaman dulu juga menyembah Uzair. Menyembah Isa. Mereka patung atau bukan? Bukan. Mereka orang soleh, apalagi Nabi Isa. Ya. Maka mengklaim bahwa orang-orang musyrikin Quraisy cuma menyembah patung dan berhala berupa batu, itu klaim yang tidak berlandaskan sejarah. Ya. Maka siapapun tidak boleh disembah. Mau batu, mau patung, mau manusia, soleh, apalagi tidak soleh. Apalagi tidak soleh. Mau sudah hidup, mau sudah mati, enggak boleh. Satu-satunya yang boleh disembah cuma siapa? Allah. Baik, Iqra. Qultu. Qultu. Fala munafata bainahum. Fala munafata. Binakhlah. Binakhlah. Nah, adapun Uzza, qala Ibnu Jarir kanat syajaratan. Jadi kalau Uzza ini bentuknya pohon. Bentuknya pohon. Sehingga ketika ayat ini dibawakan di bab man tabarraka bisyajaratin itu sebenarnya pas sekali. Karena yang dinganggap berkahi oleh orang-orang musyrikin Quraisy bukan cuma patung yang terbuat dari batu, termasuk juga apa? Pohon. Kanat syajaratan 'alaiha bina'un. Ya, itu adalah pohon yang ada bangunannya. Wa astarun, dan juga ada kelambu-kelambunya. Baina Makkah wa Thaif, tempatnya itu di antara Mekah dan kota Thaif. Kanat Quraisyun yu'azzimunaha. Orang Quraisy itu sangat menghormati dan mengagungkan patung itu. Pohon. Buktinya apa? Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ketika peristiwa perang Uhud. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdesak, beliau menyelamatkan diri di bukit Uhud. Ya, Abu Sufyan bertanya, "Afikum Muhammad? Apakah Muhammad masih hidup?" Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Jangan dijawab. Kalau dijawab, khawatirnya nanti mereka akan terus mengejar." Nabi dalam posisi terluka parah dan tidak mampu untuk melanjutkan peperangan saat itu. Kalau nekat menjawab, nanti mereka akan semakin bernafsu untuk menghabisi Nabi kita Muhammad SAW. "Afikum Muhammad, apakah Muhammad masih hidup?" Nabi katakan para sahabatnya, "Jangan jawab." Abu Sufyan ngomong lagi, "Afikum Abu Bakrin?" Nabi SAW katakan, "Jangan dijawab." "Afikum Umar, apakah ada Umar masih hidup?" Kata Nabi, "Jangan dijawab." Lihat nama yang ditanya, siapa? Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar. Orang musyrikin Quraisy saja tahu manusia yang istimewa setelah Nabi Muhammad SAW. Ada manusia tidak paham itu dan ngaku orang Islam di zaman ini. Berarti lebih pintar siapa? Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik. Malah orang-orang tadi itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Aneh bin ajaib. Wong Abu Sufyan yang masih musyrik aja tahu manusia-manusia yang istimewa, paling istimewa setelah Nabi SAW. Nah, jadi singkat cerita, jangan jawab, jangan dijawab, jawab. Ah, ketika Abu Sufyan mengatakan lana al-Uzza wala Uzza lakum, kita punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Ini sudah masuk ranah tauhid. Dia sudah mulai membanggakan berhala. Para sahabat kan diem. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ala tujibu? Kenapa kalian diem aja? Kalau tadi disuruh diem, karena sudah tidak menyentuh masalah akidah, masalah tauhid, cuma masalah siasat perang saja. Ini sudah nyentuh masalah tauhid. Mereka sudah membanggakan kesyirikannya. Ala tujibu?" Maka para sahabat pun bertanya, "Gimana jawabnya wahai Rasul?" "Qulu," jawab dengan kalian katakan, "Allahu maulana wala maula lakum." Katakan sama mereka, Allah adalah satu-satunya maula kami. Maula itu penolong. Dan kalian tidak punya penolong. Jadi kalau sudah masalah tauhid itu kita harus ngomong. Tapi ngomongnya yang jelas. Ngomongnya yang pakai dalil dan pakai kebijaksanaan atau pakai hikmah. Sudah. Nah, sekarang yang paling krusial ini yang akan dibawakan. Wa munasabatu. Nah. Kro. Bahwa yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Lata Uzza Manat itu mirip seperti yang dilakukan oleh para pengalap berkah dari batu dan pohon di zaman ini. Sama-sama syirik karena menggantungkan diri kepada selain Allah dalam apa tadi? Mendatangkan manfaat atau menghindarkan manfaat. Sudah masuk waktu Isya atau belum? Sudah, silakan adzan dulu. Nanti kita lanjutkan habis adzan insyaallah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Kita baca dalil yang terakhir, dalil yang kedua. Jadi di dalam hadis ini, di dalam bab ini cuma ada dua dalil, satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi SAW. Halaman 230. Iqra'. Kedua adalah hadis sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Ini kisah nyata. Kisah nyata kejadian di zaman Nabi SAW tentang ngalap berkah. Jadi betul-betul ada praktek ngalap berkah di zaman Nabi SAW yang kemudian oleh Nabi SAW diluruskan. Sebelum terjadi, ya. Beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain. Pada suatu hari kami bepergian bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Kemana? Hunain. Hunain itu adalah nama lembah. Nama lembah di timur Mekah. Jadi Mekah ke arah mana? Timur. Di situ Nabi SAW berperang melawan suku Hawazin. Melawan suku Hawazin. Dan itu Allah rekam dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 25. Wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ini surat At-Taubah ayat 25. Jadi Nabi SAW sedang berangkat dengan para sahabatnya menuju ke mana? Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Dan kami para sahabat saat itu banyak yang baru masuk Islam. Belum lama meninggalkan kemusyrikan. Jadi masih ada apanya? Masih ada bekas-bekasnya, masih ada pengaruh-pengaruhnya. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Dan kami ingat betul bahwa kaum musyrikin itu punya pohon sidr. Sidr itu apa? bidara. Ada pohon bidara di sini? Di sini ada pohon bidara? Di mana? Masya Allah. Kecil. Ah, ya. Jadi pohon bidara itu bisa jadi besar. Bisa jadi besar. Jadi kalau kita melihat pohon sidir, ya karena di sini belum besar. Nah, nanti lama-lama akan besar. Bisa kayak pohon beringin besarnya. Ya. Jadi kaum musyrikin itu punya pohon bidara. Ya'kufuna indaha. Mereka kaum musyrikin biasa beriktikaf semedi di sekitar pohon itu. Sambil ngapain? Wayanutuna biha aslihatahum. Sambil mereka itu menggantungkan senjata mereka di pohon tadi. Ada pedang, ada apa lagi? Tombak, ada busur. Mereka gantungkan di pohon itu. Buat apa? Buat apa? Ngalap berkah. Oh, mereka meyakini kalau senjata mereka itu ditaruh di situ, kalau panah itu nanti lebih apa? Set, nah, lebih titis, lebih pas untuk kena sasaran. Kalau pedang lebih kuat. Ya. Kalau beradu dengan pedang musuh, bakalan pedang yang digantung di situ lebih kuat nanti. Kalau tombak sama. Jadi mereka punya keyakinan kalau senjata-senjata ini digantung di pohon tersebut, maka senjata itu akan lebih hebat lagi. Ya itulah ngalap berkah. Itu kan mendatangkan manfaat. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon itu dinamai sama mereka dhatu anwat. Pohon yang tempat gantung-gantung ke senjata. Dhatu anwat. Pohon yang punya cabang-cabang untuk apa? Gantung-gantungkan senjata. Jadi kalau saat itu orang ngomong dhatu anwat itu mereka langsung paham. Oh, pohon anu gitu ya. Nah, kata para sahabat, famararna bisidratin. Kata para sahabat, di tengah-tengah perjalanan menuju kemana tadi? Hunain. Kami itu lewat, di situ ada pohon bidara, ada pohon sidr, gede. Nah, sebagian sahabat yang belum lama masuk Islam, mereka berkata, fakulna ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasul, mbok yao, kita ini yo punya dhatu anwat. Kayak mereka juga punya dhatu anwat. Masa kita enggak punya dhatu anwat? Kita ini mau perang. Kita pengen senjata-senjata kita ini tambah kuat. Ini mumpung ada pohon mirip kayak pohon itu. Mungkin juga gedenya sama. Mungkin tuanya juga sama. Mirip. Ya. Ayo toh. Kita bikin dhatu anwat. Buat apa dhatu anwatnya? Sama buat ngalap berkah. Faqala Rasulullah SAW. Maka Sayyidu Rasulullah SAW pun bersabda, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. innaha sunan. Inilah sunnatullah. Ketetapan Allah yang selalu akan terjadi dan berulang-ulang tidak berubah. Kultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Kalian ngomong barusan. Ngomong apa? Ngomong apa? Bikinkan buat kami Datu Anwat kaya Datu Anwatnya mereka. Omongan kalian barusan itu demi Allah mirip seperti omongannya Banu Israel kepada Nabi Musa. Jadi omongan kalian barusan itu mirip kayak omongannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Emang Bani Israel ngomong apa sama Nabi Musa? Lihat. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bani Israel itu ngomong kepada Nabi Musa, wahai Musa, mbok yao kami dibikinkan berhala buat disembah seperti berhalanya orang-orangnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu punya berhala. Pengikutnya Nabi Musa yang juga baru masuk, baru beriman. Mereka iri. Dengan siapa? Kaum musyrikin. Bu Yahu kami dibikinkan kayak mereka. Sebagian kaum muslimin di zaman ini juga sukanya apa? Nyontoh-nyontoh. Mereka punya ini, oh kita enggak punya. Ayo kita bikin, masa kita enggak bisa? Wong orang non muslim aja mereka bisa menghias kuburan sedemikian rupa, masa kita orang Islam enggak bisa? Ayo kita bikin yang lebih besar. Kita orang Islam itu punya ajaran sendiri. Jangan ikut-ikutan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan omongan para sahabatnya itu minta Datu Anwat seperti omongannya Bani Israel minta berhala. Bahkan Nabi sampai merasa perlu bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah omongan kalian mirip kayak omongannya Bani Israel. Berarti apa? Berarti ngalap berkah dari pohon itu seperti menyembah berhala. Karena Nabi SAW menyamakan ucapan para sahabatnya yang minta Datu Anwat seperti ucapannya Bani Israel yang minta berhala kepada Nabi Musa. Bahkan Nabi sampai bersumpah demi Allah. Kultum kama qalat Banu Israel. Kalian barusan ngomong seperti omongannya Bani Israel. Walaupun para pengalap berkah itu tidak menyatakan secara verbal, enggak ngomong bahwa Tuhan kami itu pohon itu. Walaupun enggak ngomong kayak gitu. Karena yang jadi ukuran bukan klaim, tapi apa? Praktek-prakteknya ya sama. Ini dalam surat apa? Al-A'raf ayat 138. Kemudian Nabi SAW tutup. Latarkabunna sanana mangkana qablakum. Sungguh kalian bakalan ikut-ikutan orang-orang sebelum kalian. Alias akan terjadi kalian umat Islam tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Menyerupai orang-orang sebelum kalian. Maka lihat. Sampai Nabi SAW itu, hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh beliau. Sampai Nabi SAW itu menyebutkan perumpamaan yang menggambarkan betapa sebagian kaum muslimin itu betul-betul mengekor orang-orang kafir. Hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab. Apa? Dhab. Dhab itu apa? Dhab itu binatang melata. Binatang melata. Mirip biawak tapi lebih kecil. Kakaknya kadal. Ya. Kakak di sini bukan kakak kandung atau apa, maksudnya ukurannya gitu loh. Tinggalnya di mana? Padang pasir. Kenapa Nabi SAW memberikan perumpamaan dengan dhab? Kalau sampai mereka orang-orang non-muslim masuk ke lubang dhab, kalian ikut masuk ke dalamnya. Kenapa kok perumpamaannya dhab? Kenapa enggak ular? Kenapa enggak tikus? Kenapa enggak coro? Kenapa dhab? Kenapa kira-kira? Karena dhab itu sarangnya, liangnya itu sangat sulit untuk dilacak. Kenapa? Karena dhab itu pintar. Dia itu kalau bikin liang itu enggak lurus gitu enggak. Jadi enggak kayak welut. Enggak kayak belut. Kalau kita belut kan lurus gitu. Ular juga mirip. Kalau dhab itu bikin enggak kayak gitu. Dia bikin liang krok-krok-krok-krok bikin set. Habis itu kemudian dia bikin cabang. Nanti bikin cabang di sini, dia bikin cabang lagi. Nabi di sini bikin cabang lagi. Bikin cabang lagi. Banyak cabangnya di situ. Persimpangan jalannya itu banyak di situ. Kenapa? Kenapa? Untuk mengecoh predator. Apa predator? Binatang lain yang akan memangsa dhab. Ketika ada predator, dhab akan masuk ke liangnya. Predatornya ikut masuk, dhab akan war-war-war-war. Mumpet ini predatornya. Kesasar dia. Enggak ada traffic light-nya kan? Bingung dia. Dia bisa tersesat di situ, gak bisa keluar lagi mungkin malah. Jadi sampai pun non-muslim itu melakukan hal-hal yang sulit untuk dilakukan, kalian umat Islam akan ikut-ikutan walaupun itu sulit. Coba perhatikan perilaku sebagian kaum muslimin sekarang, sebagian. Apapun yang dilakukan oleh mereka, ikut-ikutan. Mereka bikin rambut gayanya mohawk. Ikut-ikutan, ada yang mohawk. Nanti ganti gaya lagi. Rambut di sini bikin jalan kutu di sini, seret gitu kan. Itu kan yang rambutnya itu ada seret di sini itu kan jalan kutu, itu jalan tolnya kutu itu. Ikut-ikutan. Nanti ada yang dicat biru, ikut-ikutan dicat biru. Bebek tenan iki. Ya. Nanti mereka bikin model celana baru yang sempit banget, ikut-ikutan pakai celana sempit sampai buat nyopotnya aja nggak bisa nyopot sendiri, tolong iki copot ke nyopot celana minta tolong sama temennya, gimana itu? Kok ya mau gitu loh, makainya sulit, nyopotnya sulit, kok ya mau? Kan enakan kita umat Islam sirwal, makainya gampang, nyopotnya gampang, seret, rampung. Ngapain kita ikut-ikutan orang-orang tersebut? Apapun yang mereka bikin, ikut-ikutan. Wahai para pemuda, ya bukan cuma pemuda saja, wahai umat Islam, Harusnya mereka itu yang ikut kita, bukan kita yang ikut mereka. Ajaran kita itu jauh lebih sempurna. Ajaran kita itu jauh lebih mudah. Ajaran kita itu jauh lebih istimewa. Kenapa kita yang ikut-ikutan mereka? Jangan menjadi umat bebek yang gampang apa? Ikut-ikut. Kita itu punya prinsip. Jangan seperti air di atas daun talas. Enggak punya prinsip. Ngalor melu, ngalor. Ngidul melu, ngidul. Ke utara ikut ke utara, ke selatan ikut ke selatan. Nyemplung sumur, nyemplung sumur ikut, nyemplung sumur. Ngapain kita ikut-ikutan mereka? Kita ini sudah punya prinsip, sudah punya ajaran yang jauh lebih baik. Mendatangkan maslahat di dunia dan di akhirat. Ya. Kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat. Contoh misalnya, ya, mereka bikin teknologi apa, kita bikin yang lebih baik lagi. Itu tidak ada masalah. Karena sesuatu yang bermanfaat. Jadi pakai celana yang sempit itu manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Kecuali mempersulit diri. Itu saja manfaatnya. Ya. Seburuk-buruk manfaat. Ya. Jadi apa kesimpulannya Ustaz? Ya tulis. Ngalap berkah. Dari pohon dan yang semisal. Mirip dengan menyembah berhala. Mirip dengan menyembah berhala. Dan itu semua adalah kesyirikan. Dan itu semua adalah kesyirikan. Ngalap berkah dari pohon dan yang semisal mirip dengan menyembah berhala. Dan itu semua adalah kesyirikan. Baik, kita baca apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan halaman 232. Qauluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Halaman 232. Jadi Nabi kenapa bertakbir? Allahu Akbar. Ketika mendengar apa? Mereka minta Zatu Anwat. Nabi kan bertakbir. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Nabi SAW ingin mengagungkan Allah. Bahwa Allah itu tidak pantas untuk kalian sekutukan. Allah itu maha agung. Allah itu maha besar. Tidak ada sekutu yang bisa dijadikan sebagai sepadan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka itulah Nabi bertakbir. Nah, watadhammanat ta'ala Nafyan. Famanil tafata. Durrin. Nah, kenapa Nabi katakan sunan? Nah, sunan itu jamak dari apa? Sunnah. Sunnah itu artinya thariqah, jalan, metode, keyakinan. Kenapa Nabi SAW katakan sunan? Ya, karena banyak jalan-jalan yang menyelisih. Jadi sunan yang tadi kita sampaikan itu maksudnya adalah at-turuq. Maaf ya. Jadi tadi saya katakan sunnatullah. Sunan di sini adalah artinya turuq, jalan-jalan yang menyimpang. Allahu akbar innaha sunan, Allahu akbar. Itu adalah jalan-jalan yang menyimpang. Ya. Permintaan kalian untuk dibikinkan tato anwat itu menyimpang. Dan itu salah satu bentuk, salah satu contoh jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah SWT. Nah, qauluhu. Qultum. Yusammuha. Nah, wa illam yusammuha alihah. Ini perhatikan baik-baik. Walaupun mereka tidak menamakan pohon itu Tuhan. Kapan kita nemu orang semedi di Gua Serandil mengatakan Gua Serandil itu Tuhan? Kapan? Enggak, mereka enggak menamakan Tuhan. Tapi perilaku mereka di situ melakukan hal-hal yang ngalap berkah dan seterusnya. Itu berarti menuhankan. Ya, menuhankan. Kecuali kalau orang datang ke sana untuk apa? Wisata misalnya. Loh, masa wisata ke tempat kayak gitu ngapain? Ya, cari wisata tempat yang lain. Ya. Jadi enggak gebiah uyah. Apa gebiah uyah? Enggak pukul rata setiap orang yang ke sana pasti ya enggak juga. Lihat saja apa yang mereka lakukan. Nah, syabbaha syabbaha syirki ibadatil. Nah, berarti ngalap berkah dari batu dan pohon itu adalah kesyirikan seperti kesyirikannya para penyembah berhala. Selesai kita bab yang ke-8. Besok pagi biidznillah azza wa jalla kita akan masuk bab ke-9. Bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Lalu kita lanjutkan bab ke-10 di jam 8 insyaallah. Besok pagi. Jadi besok pagi ba'da subuh sampai jam 7, nanti habis itu istirahat 1 jam sampai jam 8, nanti jam 8 sampai jam 9 insyaallah kita akan selesaikan dua bab ini biiznillah ya azza wajalla. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.